Hadirin, jangan terkecoh oleh keinginan sehingga kita lebih sibuk dengan apa yang belum ada dibanding mensyukuri yang ada. Ketahuilah bahwa Allah berjanji menambah nikmat bukan karena banyaknya keinginan, melainkan karena banyaknya bersyukur. Keinginan yang membuat kita tidak bersyukur tidak mendatangkan apapun selain penderitaan. Keinginan yang membuat kita kufur terhadap nikmat yang ada malah mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita punya keinginan, jadikanlah sarana agar kita bersyukur terhadap apa yang ada.